Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير هدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار قال آل بسام في كتابه تيسير العلام بشرح عمدة الأحكام قال رحمه الله تعالى Bab shaumi fi safari, bab berpuasa di dalam safar. Qala rahimahullah, ja'at hadhihi syari'atu bil ahkami al muyassarah as samhatu tahqiqan li qawlihi ta'ala wa ma ja'ala 'alaykum fid din min haraj wa qawlihi ta'ala yuridu Allahu bikum al yusra wa la yuridu bikum al usr. Syariat Islam ini telah datang dengan hukum-hukum yang mudah, hukum-hukum yang melapangkan, guna merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Tidaklah diwajibkan atas kalian terhadap agama ini dari segala bentuk paksaan atau kesulitan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr." Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Qala rahimahullah, "Falamma kana as-safaru ghaliban fihi mashaqqatun wa su'ubatun wa annahu kin'atun min al-'adzabi khuffifa fihi." Maka ketika safar atau bepergian jauh seringnya di dalamnya terdapat masyaqqah, keberatan, wasu'ubah, kesulitan, dan juga safar itu termasuk dari sebagian potongan dari azab, potongan dari kesiksaan. Oleh karenanya syariat memudahkannya, memberikannya keringanan. Wa min tilka at-takhfifat ar-rukhsatu fil fitri fi nahari Ramadan. Di antara kemudahan yang diberikan oleh syariat yaitu keringanan untuk berbuka di puasa di bulan Ramadan. Wa hiya rukhsatun mustahabbah. Dan keringanan ini adalah keringanan yang sunnah. Diqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal birri asyamu fis safar." Bukan termasuk dari kebaikan berpuasa di dalam safar. Wa hiya rukhsatun. Dan itu adalah keringanan, rukhsah. Ta'ummu alladhi yanaluhu bis-safari mashaqqatun wa ghayruhu mimman takunu asfarahum rahatan wa mut'atan li'anna al-hukma lil-ghalibi. Dan keringanan ini mencakup pada seluruh bentuk safar, bepergian yang memberatkan ataupun selainnya dari safar-safar yang nikmat, yang nyaman, yang tidak memberatkan, dikarenakan hukum ini berlaku secara menyeluruh umum atau secara keghaliban, keseringannya. وبمثله هذه الأحكام اللطيفة نعلم مدة ما ترعيه هذه الشريعة الكريمة من تخفيف ورحمة وملاءمه للاوقات والظروف ومطالبه الناس بقدر ما يستطيعون. Dan semisal dengan hukum-hukum yang telah disebutkan seperti ini, kemudahan bagi orang-orang yang musafir untuk dia mendapatkan keringanan rukhsah dari berbuka pada puasanya, maka kita mengetahui dari hukum-hukum yang mudah ini bagaimana syariat telah mengukur, syariat yang mulia ini telah mengukur segala bentuk keringanan, kasih sayang, rahmatan, dan juga memperhatikan terhadap waktu-waktu dan kesibukan, dan menuntut dari manusia untuk melakukan segala sesuatu dengan batasan kemampuannya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kami ridha dengan Allah sebagai Rabb kami, dan Islam sebagai agama kami, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kami. Jadi dalam pembahasan ini al-musannif al-Bassam rahimahullah taala beliau akan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana hukum berpuasa ketika safar di bulan Ramadan. Qala al-hadithu al-hadi wa thamanun ba'da al-mi'ah. Hadith ke-181. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Hamzata ibn Amr al-Aslami qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'asumu fi as-safar wa kana kathiru siyam. Qala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Hamzah ibn Amr al-Aslami beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah aku berpuasa di dalam safarku? Dan beliau ini dikenal dengan banyak melakukan puasa. Apakah aku berpuasa dalam safarku? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau engkau berkehendak maka berpuasalah, kalau engkau ingin berbuka maka berbukalah. Di sini terdapat pilihan yang diberikan oleh sahabat tersebut ketika safar, maka berpuasalah atau berbukalah sesuai dengan kehendakmu. Qala al-ma'na al-ijmali. علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الشارع رحيم. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengetahui bahwasanya penegak syariat ini itu maha menyayangi atau maha kasih sayang. Ma rukhisa fil fitr fi safar illa rahmatan bihim wa isfaqan alaihim. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk berbuka di dalam safar melainkan ini sebagai bentuk rahmat terhadap mereka, terhadap umatnya, dan juga sebagai bentuk kasih sayang terhadap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kana Hamzatu al-Aslami 'indahu jildun wa quwwatun 'ala as-siyam wa kana muhibban lil khair kathir as-siyam radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Hamzah ibn al-Aslami beliau memiliki ketahanan dan kekuatan untuk berpuasa, dan beliau juga mencintai untuk berbuat kebaikan, dan beliau dikenal dengan banyak melakukan puasa. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayasumu fis safar, apakah berpuasa dalam safar? Fakhayyarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam baina siyami wal fitr, maka Nabi memberikan pilihan antara berpuasa atau berbuka. Faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Qala rahimallahu ta'ala ma yukhadhu min al-hadith. Faedah yang diambil dari hadith ini. Al-awwal, faedah yang pertama, ar-rukhsatu fil fitri fis safar li'annahu madhannatun al-masyaqqah. Keringanan untuk berbuka ketika safar, dikarenakan safar ini adalah madhannah, tempat yang di sana terdapat perkara yang memberatkan. Ini faedah yang pertama, rukhsah untuk berbuka di dalam safar. Di sini musannif akan bawakan beberapa hadis berkaitan dengan puasa di dalam safar. Ada 5 hadis. Dan nanti akan kita sebutkan kesimpulan dari permasalahan berkaitan dengan hukum berpuasa di dalam safar. Qala athani, yang kedua, at-takhyiru baina siyami wal fitr. Diberikan pilihan untuk berbuka atau berpuasa. Liman indahu quwwatun 'ala siyam, kepada mereka yang memiliki rasa kuat atau kekuatan untuk berpuasa. Wal muradu bidzalika shaum ramadan, dan dimaksudkan dalam hadis ini yaitu adalah puasa di bulan Ramadan. Jadi pertanyaannya Hamzah ibn Amr al-Aslami, apakah aku berpuasa di dalam safar? Nah, datang dalam riwayat yang lainnya bahwa yang dimaksud dengan puasa ini yaitu puasa di bulan Ramadan. Wa yuwaddihuhu, dan dijelaskan, ma akhrajahu Abu Dawud wal Hakim min anna Hamzah ibn Amr qal, disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, riwayat Hakim, bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni sahibu dhahrin wa aliju, sesungguhnya aku ini adalah pemilik tunggangan yang dipekerjakan, wa'aliju, yang aku mencari nafkah dengannya. Jadi beliau ini memiliki profesi sebagai sopir yang memiliki kendaraan ini digunakan untuk mencari ma'isha. Usafir wa ukarrih, dan aku terkadang pada suatu waktu melakukan perjalanan jauh, safar, wa ukarrih, dan ini berulang terkadang. Warubama, dan terkadang pula, shadafani hadzal syahr, yakni Ramadan, aku bertepatan dengan bulan Ramadan dalam keadaan safar tadi. Wa ana, dan aku, ajidul quwwatu alaih, dan aku merasakan kekuatan atau mendapati kekuatan untuk berpuasa. Naam, wa ajidni an asuma ahwan ala man aw ala min an uakhiruhu, dan aku mendapati bahwasanya berpuasa itu lebih mudah bagiku dibandingkan aku mengakhirkannya, yaitu aku membatalkannya kemudian menggantinya di hari yang lainnya. Fayakunu daynan alayya, hingga puasa tersebut menjadi hutang bagiku. Faqala ayyu dhalika syi'ta ya Hamzah, naam, silahkan, mana saja yang kau inginkan ya Hamzah. Ya, ini kalau engkau mau untuk berbuka silahkan, ataupun untuk berpuasa ini pun silakan. Qala al-hadith al-thani wa thamanun ba'dal mi'ah. Jadi ini hadith ini menjelaskan kepada kita pertanyaan Nabi atau pertanyaan sahabat kepada Nabi, dan Nabi memberikan jawaban sesuai dengan si penanya. Artinya Nabi melihat bahwasanya sahabat Hamzah ibn Amr al-Aslami ini rajin berpuasa, banyak berpuasa, sehingga Nabi pun memberikan jawaban untuk at-takhir, memberikan pilihan. Dalam riwayat-riwayat yang berikutnya akan dijelaskan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di safar. Bahwasanya beliau terkadang berbuka, terkadang beliau berpuasa, dan juga beliau dalam kesempatan yang lain yang memberikan pujian terhadap orang-orang yang berbuka di dalam safarnya. Nah, nanti akan datang riwayatnya. Dan juga di dalam kesempatan yang lainnya beliau juga menyebutkan tentang keutamaan berbuka, dan juga beliau berpuasa di dalam safar. Nanti akan kita simpulkan dalam pembahasannya. Qala al-hadith al-thani wa thamanun ba'dal mi'ah, hadith ke-182, an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna nusafiru ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sha'im 'ala al-muftir wal muftir 'ala as-sha'im. Anas bercerita bahwasanya kami safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang berpuasa tidaklah mencela orang yang berbuka, dan sebaliknya orang yang berbuka tidaklah mencela orang yang berpuasa. Artinya mencela itu menanyakannya, kamu kenapa tidak puasa? Atau sebaliknya, kamu kenapa berpuasa? Tidak ada. Kunna nusafir ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sha'im 'alal muftir wal muftir 'alal sha'im. Qala al-hadithu al-thalith wa al-thamanun ba'da al-mi'ah, hadith ke-183. عن أبي درداء رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar di sini yaitu dalam keadaan safar. Di bulan Ramadan di hari yang sangat panas. Hatta idza kana aw hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'sihi min shiddatil har. Sampai-sampai kami meletakkan tangan-tangan kami di atas kepala kami untuk melindungi dari panasnya terik matahari. Diletakkan di atas kepala untuk menutupi kepala mereka. Wa ma fina shaimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawahah. Dan tidak ada sama sekali di antara kami yang berpuasa di hari tersebut kecuali Rasulullah dan juga sahabat Abdullah bin Rawahah. Nah, ini semua riwayatnya sahih. Nah, dari hadis ini disebutkan dalam safarnya Nabi semua tidak ada yang berpuasa. Yang berpuasa hanya Rasulullah dan Abdullah ibn Rawahah. Qala al-ma'na al-ijmali. Kana sahabatu yusafirun ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayuftir ba'dhum wa yasum ba'dhum. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqirruhum 'ala dhalik. Para sahabat mereka bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagian mereka ada yang berbuka dan sebagian mereka ada yang berpuasa. Dan Nabi mengizinkan mereka atas perbuatan tersebut. Lianna siyam wal asl wal fitr rukhsah. Nah, ini kaidahnya. Dikarenakan berpuasa itu adalah hukum asalnya. Ya, hukum asal berpuasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban. Ketika di sana ada safar, nah, ada bepergian, seseorang melakukan bepergian, wal fitratu rukhsah. Dan fitr atau berbuka itu merupakan rukhsah, keringanan. War rukhsatu laisa fi tarkiha inkar. Dan rukhsah ini, ya, keringanan ini ketika ditinggalkan, na'am, ketika ditinggalkan itu bukan termasuk dari atau na'am dalam bentuk kemungkaran. Ya, ketika rukhsah ini tidak diambil, maka tidak diingkari. Walidza fa innahu la ya'ibu ba'dhum 'ala ba'd fi siyami aw al-fitr. Oleh karena itu para sahabat mereka tidaklah mencela satu dengan yang lainnya baik berpuasa ataupun berbuka. Jadi hadis ini berkaitan dengan hadis yang ke-182. Nah, ma yukhadhu min al-hadis al-awwal jawazul fitr fi safar. Bolehnya berbuka di dalam safar. Ats-tsani, yang kedua, iqrarun Nabi alaihi salatu wassalam wa ashabuhu 'ala siyami wal fitri fi safari mimma yadullu 'ala ibahati al-amrayn. Persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya, ya, untuk berpuasa ataupun berbuka di dalam safar. Al-ma'na al-ijmali. Ma'na al-ijmali hadis yang selanjutnya, 183. Kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi fi Ramadan fi ayyamin shadidatil har. Para sahabat keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan di hari-hari yang sangat panas. Fa min shiddatil har, na'am, dengan sebab panasnya hari tersebut, lam yasum minhum, tidak ada satu pun sahabat yang berpuasa kecuali illa Nabi wa Abdullah ibn Rawahah al-Ansari. Kecuali Nabi dan juga Abdullah ibn Rawahah al-Ansari. Fahuma tahammala asyiddah wa sama. Beliau ini berdua, Nabi dan sahabat Abdullah ibn Rawahah, dapat menahan, ya, panasnya matahari atau panasnya hari tersebut dan mampu untuk berpuasa. Mimma yadullu ala jawazi asyiyam fi safar wa in kana dhalika ma'al masyaqqah allati la tasilu ila haddit tuhlakah. Hal ini menunjukkan kepada kita bolehnya berpuasa di dalam safar, ya, na'am, walaupun di sana terdapat masyaqqah, rasa berat, namun rasa berat tersebut tidak sampai kepada batasan yang membinasakan, memadaratkan seseorang. Baik, masih kita baca pada hadis yang berikutnya. Qala al-hadithu ar-rabi' wa thamanun ba'dal mi'ah. Hadis ke-184. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Rasulullah di dalam safar. Fara'a zihaman, maka beliau melihat perkumpulan yang ramai. Wa rajulan qad dhullila alaihi, dan ya, dalam perkumpulan yang ramai tersebut di tengah-tengahnya ada seseorang, nah, yang sedang di atau seorang sahabat yang sedang di apa namanya dinaungi, diberikan naungan. Faqala ma hadza? Lantas Nabi setelah datang tersebut bertanya, apa ini? Ada apa ini? Qalu shaimun. Para sahabat yang sedang ramai tadi di sekitarnya menjawab, orangnya sedang berpuasa. Jadi sahabat tersebut seperti sudah seperti hampir pingsan, tapi tidak belum pingsan. Nah, sudah betul-betul tidak kuat, tapi masih berpuasa. Nah, laisa minal bir as-siyamu fis safar. Maka Nabi menyebutkan, bukanlah termasuk dari kebaikan berpuasa di dalam safar. Wa fil lafdin li muslimin alaikum bi rukhsatillah allati rakhasalakum. Ambillah oleh kalian rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala telah meringankan untuk kalian. Nah, di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal bir asyamu fis safar. Bukan termasuk dari kebaikan berpuasa di dalam safar. Apa yang dimaksud dengan lafaz laisa minal bir asyamu fis safar? Di sini disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala dalam halaman yang berikutnya, wa amma hadits laisa minal bir asyamu fis safar fa ma'nahu anna siyama fis safar laisa minal bir alladhi yatasabaqu ilaihi wa yatanafasu fihi. Yang dimaksud bukan termasuk kebaikan berpuasa di dalam safar, yaitu bukanlah termasuk dari perkara yang baik, atau bukanlah termasuk dari perkara yang dianjurkan untuk musabaqah, berlomba-lomba, ya, wa yatanafas, dan saling mengejar satu dengan yang lainnya dalam perkara ibadah ketika di dalam safar. Kalau di luar safar berpuasa, maka ini semua diperintahkan untuk mutasabiqun mutanafisun, berlomba-lomba untuk berpuasa, berlomba-lomba untuk beribadah. Tapi kalau dalam safar, ini bukan perkara yang termasuk perkara yang dijadikan sebagai at-tanafus wal musabaqah. Ini yang dimaksud dengan laisa minal bir asyamu fis safar. Baik. Al-makna al-ijmali ini sudah semakna dengan apa yang telah disebutkan dalam hadis. Ma yukhadhu minal hadis, faedah yang diambil dari hadis ini. Jawazu as-siyam fi safar wa jawazu al-akhdhu bir-rukhsati bil-fitr. Diperbolehkan untuk berpuasa di dalam safar dan juga diperbolehkan untuk mengambil rukhsah dengan berbuka. Nah, yang kedua, tsani, an-siyama fi safar laisa birran. Bahwasanya berpuasa di dalam safar itu bukan termasuk dari kebaikan. Wa innama, namun yujzi, diperbolehkan. Wa yasqut al-wajib, dan kewajiban itu digugurkan. Nah, yang ketiga, annal afdal itiyan rukhsillahi ta'ala allati khuffifa biha 'ala ibadihi. Yang utama adalah seseorang ketika dalam keadaan seperti ini, ya, mengambil keringanan yang telah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala atas para hamba-hambanya. Jadi kesimpulannya, pembahasan terkait dengan hukum berpuasa di dalam safar ini terdapat tiga keadaan. Terdapat tiga keadaan terkait dengan hukum safar dengan berpuasa. Keadaan yang pertama, ayyahsula bisyamihi ad-darar wal masyaqqah asyadidah. Seseorang itu merasakan masyaqqah, kemudian juga dharar, bahaya yang sangat kuat sekali dengan puasanya. Artinya ketika dia sedang safar dan berpuasa, ini terasa sangat-sangat berat, lemas, tidak kuat. Nah, maka dalam keadaan seperti ini, fahadza la yajuzu asyam, maka tidak diperbolehkan baginya untuk berpuasa. Ya, ketika dia merasakan masyaqqah yang syadidah, yang sangat berat. Nah, waqad tuhram, dan juga terkadang bisa diharamkan. Diharamkan seseorang berpuasa di bulan Ramadan, dalam safar. Nah, yang mana diharamkan perkara ini ketika mengantarkan kepada halakihi, kepada kebinasaannya. Misalkan seseorang safar, ya, untuk berobat dalam keadaan sakit. Nah, karena dia memiliki semangat yang kuat untuk berpuasa, dia paksakan untuk berpuasa dalam keadaan dia sedang sakit, dalam keadaan safarnya ini bertujuan untuk berobat, ya kan? Maka di sini bisa saja diharamkan, ya, diharamkan baginya untuk berpuasa, dikarenakan puasa tadi bisa mendatangkan kemudaratan bagi sakitnya, bisa menunda kesembuhannya. Nah, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir riwayat Muslim, ulaikal unsah, ulaikal unsah. Mereka inilah orang-orang yang bermaksiat. Mereka inilah orang-orang yang bermaksiat. Hadis tersebut disebutkan dalam dalam syarah yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah taala terkait dengan para sahabat, ya, yang sebagiannya mereka sampai sudah tidak mampu lagi untuk menahan puasanya. Dan mereka tidak bisa beraktivitas. Lalu Nabi SAW menyebutkan ulaikal unsah, ulaikal unsah. Mereka ini orang-orang yang tidak mau menuruti atau tidak menurut. Wa hadza bi ijma'i ahli ilm. Ini keadaan yang telah disepakati oleh ahli ilm bahwasanya dilarang baginya untuk berpuasa ketika didapati masyaqqah yang syadidah. Keadaan yang kedua, antalhaqahu masyaqqah ghairu syadidah. Ketika seorang dia mendapati masyaqqah, namun masyaqqah ini tidaklah yang berat. Ya, masyaqqah biasa. Lelah, letih, tapi yang biasa, tidaklah memberatkan baginya. Maka fasunnah, yang sunnah adalah al-fitru. Yang sunnah adalah untuk berbuka. Ini yang sunnah baginya. Fahadha qawlu al-jumhur ahlul ilm. Ini pendapat dari mayoritas ahlul ilm. Karena yang kedua, ketika dia merasakan masyaqqah yang tidak berat, maka di sini yang sunnah yaitu al-fitr. Apa dalilnya? Nabi telah bersabda, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukanlah termasuk dari kebaikan berpuasa di dalam safar. Taib. Keadaan yang ketiga, setelah yang pertama masyaqqah yang syadidah, kemudian yang kedua masyaqqah ghayra syadidah, keadaan yang ketiga ayyatasawa bainal amran. Bainal iftari wassaw. Antara berpuasa ataupun berbuka ini sama-sama. Sama-sama artinya seseorang tidak merasa berat baik berbuka ataupun berpuasa, tidak ada menjadi masalah. Maka yang mana yang utama? Di sini terdapat khilaf di antara ahli ilmu. Di sini musannif menyebutkan bahwasanya yang utama adalah takhir, memilih. Namun Allah taala alam, yang afdal atau yang utama adalah yang al-aisaru huma. Yang paling mudah baginya dari berbuka ataupun berpuasa. Ketika kita mampu untuk berpuasa di dalam safar kita, dan di sini juga tidak ada masalah untuk berpuasa, maka di sini al-afdal al-aisaru huma. Yang mudah baginya. Idza kana al-aisar lahu ay yuftara wa yashul 'alaihi al-qada fal fitru aula. Apabila dia mudah, mudah, kemudian dia berbuka dan juga dia tidak merasa keberatan untuk membayar puasanya qada, maka di sini berbuka adalah utama. Wa idza kana al-aisar lahu as-shaum, apabila dia mudah untuk berpuasa, wa qad yashuqqu 'alaihi al-qada, dan terkadang dia merasakan untuk membayar hutang itu susah di luar Ramadan, fasawmu aula, maka berpuasa itu lebih utama baginya. Apa dalilnya? Dikaul Nabi SAW, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsatuh. Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian untuk mengambil rukhsah-rukhsahnya. Wa kadzalika iftida' lin Nabi SAW. Dan juga hal ini meniru atau menyontoh dari perbuatan Nabi SAW. Idza aisara as-shaum shaum. Apabila beliau merasa mudah untuk berpuasa, beliau berpuasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang disebutkan dari hadis Abi Darda, ya, bahwasanya beliau berpuasa bersama Abdullah ibn Ar-Rawahah. Wa idza aisara al-fitr afthara. Apabila beliau merasakan mudah untuk berbuka, maka beliau berbuka. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam awal pembahasan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki atas kalian kemudahan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Wallahu taala alam. Ini kesimpulan dari pembahasan safar di dalam berpuasa di bulan Ramadan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.